Kita orang yang percaya, maka tidak harus menunggu penjelasan dari itu. Jadi ini mengenal agama Islam. Kami ingin menguraikan tentang mengenal agama Islam. Mudah-mudahan menyebabkan apa definisi Islam ini. Definisi yang disebutkan di sini, definisi secara istilah. Kata Islam itu sendiri secara bahasa itu diambil dari mana orang yang dulu patah, ya tunduk dan patah. Nah, kemana secara bahasa ini tentunya punya keterkaitan dengan mana secara istilah. Nah, itu kata Syekh ini, Islam itu wakwal istislam lillahi wa ta'udhu wa al-tawqiyyadu lahu al-tawqa'ah wa al-bara'ah min al-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Jadi berserah diri kepada Allah dengan menjadikan tauhid, melaksanakan segala ibadah yang diperintah oleh Allah. Ini yang disebut dengan Islam, berserah diri kepada Allah. Kalimat berserah diri mengandung terkandung di dalamnya makna yang merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah. Dengan menawarkan dan seluruh ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, berserah diri dengan menawarkan seluruh agama para nabi dan Islam. Inna dina innallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah dan Islam. Dan Allah tidak menerima sesuatu ke Islam. وَمَنْ يَرْضَ لِلَّهِ وَالْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْهُ فَقَرَمِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Seluruh agama agama dan Islam menyuruh manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah. Yaitu Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan kepada ahli kitab. Pada dasarnya agama seluruh para nabi dan hati yang sama. Kul ahlal kulliyat ahlal kitabi ta'alal ila kalimatin sawa'a bainana wa bainakum an la ta'budu illa Allah wa la tushriku bihi syai'an wa la tattakhidha ba'duna ba'dan ahbaban min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai ahli kitab, marilah kalian kepada sebuah kalimat pertengahan antara kami dan kalian, kalimat tawar. Jika mau kalimat ini dimaklumi di seluruh agama. Apa itu kalimat yang merupakan titik kesamaan antara seluruh agama? Allah ta'ala illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala syirka bihi syai'an. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai kita menjadikan sebagian dari kita terhadap sebagian yang lain sebagai sesembahan-sesembahan yang beribadah yang ada di dalam Allah. Maka ini kalimat pertama yang merupakan agama Islam. Maka syekh di sini memberikan definisi bahwa Islam adalah al-istislam lahu'l-tawhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya kepada-Nya. Wal-tawqiyyadu lahu'l-tawhid, dua dari definisi Islam, melanjutkan definisi dan terikat kepada Allah yang menciptakan. Seorang yang muslim yang sudah berserah diri kepada Allah, dia terikat dengan ketaatan. Ada ikatan ketaatan karenanya seorang muslim. Sebab dia telah berserah diri tunduk kepada Allah. Ya. Dan di dunia ini yang ada adalah kesempatan. Tidak ada kemerdekaan di dunia. Yang ada adalah kesempatan. Kalau dia bukan hamba Allah, maka dia adalah hamba syaitan, hamba dirinya sendiri. Ini hakikat dari kehidupan yang harus dipahami. Sebagai orang menganggap bahwa dia ingin bebas, ingin merdeka. Apa kemerdekaan yang dia maksud? Tidak ingin terikat dengan ketuhanan. Tidak ingin terikat dengan ketuhanan agama. Itu hakikatnya bukan kebebasan. Nanti dia keluar dari agama Allah, keluar dari penghambaan kepada Allah, masuk kepada penghambaan syaitan. Masuk kepada penghambaan kepada syaitan. Ini hakikatnya. Jadi di dunia ini yang ada dalam penghambaan, kalau seorang kita menjadi hamba Allah, tidak tunduk kepadanya, maka dia pasti apakah menjadi hamba syaitan atau menjadi hamba diri sendiri mengikuti hawa nafsunya. Iya. Nah ini hakikat yang harus selalu dipahami. Setelah ada makna ini dalam ayat, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ini maksud penciptaan supaya mereka menjalankan ibadah menjadi hamba-hamba Allah. Kalau tidak seperti itu, maka hanya ada di posisi yang kedua. Allah berfirman kepada Nabi yang lain dari sejati pula kata anda naik tadi kepada Allah. Kalau mereka tidak menjawab agama yang kau bawa dan menerima apa agama yang kau bawa, maka mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah dan masuk dalam agama, tidak tunduk di dalam agama, berarti mereka adalah pengikut hawa nafsu atau merupakan anggota dari syaitan. Iya. Sebab syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia. Iya. Dia berkata, "Aku berwira dengan ajma ini, sungguh aku akan menyesatkan semua mereka. Illa ibadah kami untuk menyesatkan ini. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas kepada Allah." Jadi sebutkan hamba Allah. Mereka yang diselamatkan. Kalau tidak, berarti dia menjadi hamba dan pengikut syaitan. Iya. Nah, ini di Islam. Bagi dia adalah berdetak terikat kepada Allah yang diperintahkan. Kemudian kata syirik dalam kandungan definisi wal bara'ah min asy-syirki wa ahlihi. Dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Sebab tidak dikatakan seorang itu muslim kecuali kalau dia berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Bukan seorang muslim dia membiarkan kesyirikan, apalagi dia melakukannya atau mendukungnya, bertentangan dengan makna Islam. Iya. Bertentangan dengan makna Islam dari segala sudut Islam itu, mulai dari syahadatnya hingga tentuan dari syahadatnya. Ini akan datang diterangkan nanti di mana syahadat, bahwa dari mana syahadat itu terdapat keharusan berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan disebutkan nanti oleh penulis ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Bahwa Islam itu harus ada al-bara'ah, berlepas diri dari syirikan dan pelaku syirikan. Berarti Islam ini harus tergantung di dalam tiga perkara. Jadi Islam, agama Islam, dan definisi yang disebut oleh penulis dibangun di atas tiga dasar, tiga pokok yang harus ada padanya orang yang berada di tauhid, yang berserah diri kepada Allah dan mentauhidkannya. Yang kedua adalah dia sudah berfikir akan takannya. Kemudian yang ketiga adalah cara berfikir yang berlepas diri dari kesyirikan dan mengikut kesyirikan tersebut. Ia inilah Islam. Kemudian saya menjelaskan di sini setelah menerangkan definisi Islam, beliau masuk menguraikan tentang tingkatan-tingkatan keislaman. Pada setiap tingkatannya dia akan menguraikan mana keislaman pada setiap tingkatan tersebut. Kata beliau, masih masuk tahu adalah sumarah. Dan agama Islam ini ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Apa dia tingkatan dengan beliau al-Islam buat iman buat Islam. Jadi ada tingkat keislaman, ada tingkat keimanan, dan tingkat Islam. Tingkat Islam. Iya. Sini ada hal yang harus dipahami. Bahwa Islam yang telah mengenalkan kita punya dua makna. Dari Islam dengan makna umum, dari Islam dengan makna apa? Dengan makna khusus. Dari definisi yang dibahas dari awal, itu definisi Islam dengan makna umum. Islam adalah Islam lillahi bitauhid wal imtihan lahu bitta'ah wal bara'atu min syirk wa ahlihi. Serah diri kepada Allah dan mentauhidkannya, berikan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari syirikan. Ini makna Islam secara umum. Dan Islam kan digunakan untuk makna khusus, yaitu amalan-amalan yang zahir disertai dengan keyakinan yang membenarkan tauhid. Karena itu biasanya diartikan dengan rukun Islam yang lima. Jadi Islam ada berapa rukun? Ada lima. Yang pertama, ucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa lima hari. Iya. Ini dalam urutan yang keempat dan kelima, memang ada dua benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim hanya dulu kemudian kuat. Dalam riwayat Muslim, itu disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, puasa dulu kemudian apa? Kemudian haji. Kalau Imam Bukhari, sahihnya beliau memulai pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim sahihnya beliau membahas puasa dulu baru membahas haji. Jelas-jelas. Ini tidak masalah. Jelas semuanya adalah rukun Islam. Lima rukun Islam. Nah ini yang biasa disebut dengan dalam Islam dengan makna khusus. Jadi di sini sedikit juga memperkenalkan bahwa Islam itu terbagi tiga. Dan kata-kata dari ini juga namanya Islam. Ini tidak perlu dibingungkan. Waktu kita sudah tahu bahwa Islam ada berapa. Ada dua mana, ada mana umum dan ada mana mana khusus. Maksudnya gambarkan di sini. Jelas lagi, anggaplah Islam itu sebuah lingkaran. Ini Islam dengan mana apa? Dengan mana umum. Di dalam lingkaran ini ada lagi lingkaran yang lain. Jelas ya? Di dalam lingkaran ini ada lingkaran Islam, ada lingkaran iman di dalam lingkaran Islam, dan di dalam lingkaran iman ini adalah lingkaran Islam. Ya. Ada lingkaran apa? Islam. Jadi setiap orang yang sudah sampai ke derajat Islam, berarti dia telah melewati derajat iman dan derajat apa? Islam. Orang yang masuk ke dalam derajat iman, berarti dia sudah melewati derajat apa? Islam. Belum tentu dia masuk ke derajat Islam. Orang yang berada di derajat Islam, belum tentu dia masuk ke derajat iman, belum tentu dia masuk ke derajat apa? Islam. Kita maksudnya, baik ini penulis akan diterangkan tingkatan-tingkatan ini dengan dalil-dalil. Di sini kami sebenarnya kita mengenal apa yang disebut dengan Islam itu, tingkatan-tingkatan dan pembagian-pembagiannya. Baik. Kata Tuhan, Alimah Allah, wa kullu man adabin lana arkan. Setiap ingkaran mempunyai rukun-rukun. Jadi Islam ada rukun-rukunnya, iman ada rukun-rukunnya, dan ikhtiar ada rukunnya. Islam ada lima rukun, iman ada enam rukun, dan ikhtiar ada satu rukun. Semuanya ada diterangkan oleh Tuhan. Kata Tuhan, bahasanya itu Islam yang rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada lima. Kata beliau, syahadatu la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rukun Islam yang kedua wa iqamu shalah, menegakkan shalah. Rukun Islam yang ketiga wa iqamu zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat wa shaumu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima wa hajju illa bil haram. Yang kelima adalah haji, ketaatan. Cuma Allah yang dilakukan dengan ketaatan. Menaikkan ibadah haji. Baik, ini lima rukun Islam. Sekarang Syekh akan mulai masuk menyebutkan dalilnya. Sebab ini buku semuanya uraian dalil, uraian dalil. Sebab ini yang merupakan dasar pijakan. Setiap pijakan itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan dalil. Kata beliau pada diri syahadat Allah Ta'ala. Sekarang disebutkan Islam lima rukun. Pertama syahadat. Beliau sekarang akan membawakan dalil tentang syahadat. Beliau memulai dari tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, kata beliau pada diri syahadat dari tentang syahadat, maksudnya syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, syahid Allah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Syahid Allah, Allah mempersaksikan. Ya, Allah mempersaksikan untuk dirinya. Dan cukuplah ini cuma persaksian. Wa ta'abillahi syahida. Dan cukuplah Allah bagaimana ia mempersaksikan. Ya Allah yang paling besar adalah satu persaksiannya. Qul ayyu syai'in akbar syahada. Qul innahu. Katakanlah siapa yang paling besar persaksiannya. Nabi Ibrahim untuk menjawab, dialah Allah yang paling besar, paling agung persaksiannya. Allah mempersaksikan untuk dirinya annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak di malaikat kecuali dia. Wal malaikat demikian pula para malaikat mempersaksikan. Wa ulul ilmi demikian pula para orang yang berilmu. Sebutkan dua maksud ini diikutkan dalam persaksian yang menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan di sisi Allah dan hujjah kepada manusia, para malaikat dan orang orang yang berilmu. Ini ayat dari ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Persaksiannya sangat dianggap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempersaksikan dengan penuh keadilan. Kemudian Allah menjelaskan la ilaha illallah wal aziz syahid. Tidak ada yang berhak di balik kecuali dia. Dia adalah al-azim yang maha perkasa, maha agung, al-hakim yang maha bijaksana, tangannya adalah segala hukum. Iya. Di tangannya adalah segala hukum. Al-hakim ini bisa bermana, bisa diartikan yang maha bijaksana, dan bisa bermana yang maha memberikan hukum. Sebab memang nama ini mempunyai dua kandungan. Baik. Ini juga ada pembahasan Asmaul Husna. Dia adalah sebuah cabang ilmu tauhid yang sangat penting dipelajari. Kalau seorang mengenal Asmaul Husna, dia akan mengenal Allah dengan lebih dekat akan semakin tumbuh pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Apabila dia mengenal asmaul husna. Iya. Dan ini dari cara itu penting untuk dipelajari. Setelah menjelaskan dalilnya dari ayat Al-Qur'an, Syekh di sini menjelaskan makna. Wa ma'naha la ma'na la ilaha illallah hiya la ma'budah bihaqqin illallah. Sekarang dia terangkan la ilaha illallah artinya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi kata la ilaha illallah itu ada empat kalimat ilaha illallah ilaha illallah Allah. Kira-kira dapat tadi la ini namanya la nafi fil jin. La yang nafi fil jin. Iya. Jadi kalau kalimat yang kedua tak setelah la ini, definisi itu semuanya diganti. Misalnya dia berkata dalam bahasa Arab la rajulun fiddar. La rajulun fiddar. Tidak ada laki-laki di rumah. Kalimat rajul ini tak kematian dia. Masih katakan tidak ada laki-laki di rumah. Ini saya tiadakan laki-laki di rumah. Tapi bukan artinya tiada sama sekali. Mungkin saja ada. Ya, mungkin saja ada di luar pengetahuan. Tapi kalau dikatakan la rajul fiddar, ini tidak ada sama sekali tidak ada. Jelas ya. Jadi kalau la sifatnya nafi fil jin yang terletak setelahnya kalimat di fathah di mansub, maka ini penafian. Dan kalau dia nafi fil jin berarti ada khabar. Ada khabar. Jadi kalau dikatakan la ilaha al ilah secara bahasa adalah bermana al makhluk, bermana yang diibadah. Yang diibadah. Ini maknanya secara paham. Dan makna ini yang dipahami oleh Allah Taala. Sampai kaum musyrikin di masa Nabi pun paham. Mereka sangat mengerti. Oh, maka la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadah. Jadi tidak ada makna yang diibadah. Karena itu tak boleh diterjemahkan. Tidak ada yang Allah diterjemah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Terjemahnya di sini hanya satu maknanya, sesuai dengan konteksnya, yaitu tidak ada yang berhak diibadah. Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Jadi la ilaha itu artinya tidak la ma'budu bihaqqin. Ini kalimat apa namanya yang disebut memang di dalam kalimat la ilaha illallah nama orang Arab sudah memahaminya. Ada la nafiah setelahnya isim maka khabar tetap tidak ada walaupun tidak disebut. Dan di sini harus disebutkan bahwa takdirnya adalah bihaq dan sembahnya hak. Memang dalam Al-Quran disebutkan dan dari Allah Allah hak. Hal tersebut karena Allah dialah yang maha hak, yang maha benar. Ya. Jadi ini makna yang disebut oleh Syekh ini betul-betul sejalan dengan kaidah bahasa dan sejalan dengan apa? Sejalan dengan makna penekanan yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi la ilaha illallah artinya secara global la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di dalamnya terdapat dua kemananya tadi. Sekarang pembahasan yang kedua adalah pembahasan la ilaha illallah yang wajib kita ketahui. Bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun yang harus kita paham. Dua rukun ini diterangkan oleh Syekh. Kata beliau, la ilaha nafian yamina ma yuqbalu min dunillah. Ini rukun yang pertama, nafiyun, penafian. Kalimat la ilaha illallah ini penafian. ketika dunia datang melepas diri dan segala yang diibadahi dijual Allah. Gila ya? Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengucapkan dua rukun. Rukun yang pertama, dia melepas diri, menafikan segala yang diibadahi dijual Allah. Iya. Harus ada rukun yang pada diri. Rukun yang kedua adalah al-ibadah. Inna Allahu bidzalil ibadata lillahi wahda. La syarika lahu fi ibadatihi, kama annahu la syarika lahu fi mulki. Kalimat la ilaha illallah. Inna Allah, ini rukun yang kedua. Inna Allah kecuali Allah, ini penetapan. Menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya. Tidak ada syarikat bagi dia. Hanya untuk Allah satu-satunya, tidak ada syarikat bagi dia dalam ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak ada syarikat di dalam kekuasaan. Ini mana saya tidak tahu ya. Bagaimana kita akui bahwa Allah yang maha mencipta, maha berkuasa, maha mengatur segala perkara, semua orang berkata ini. Maka harusnya semua yang wajib mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak di ibadah. Jadi secara global bahwa Allah yang Allah punya dua rukun. Yang pertama adalah yang kedua adalah yang pertama dia menafikan segala yang diibadahi kepada Allah. Kemudian yang kedua dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada dua rukun. Yang kalau misalnya dia menetapkan beribadah hanya kepada Allah, tapi dia tidak berlepas diri dan segala yang diibadahi kecuali Allah, maka ini belum mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana mestinya. Dan mana la ilaha illallah ini dengan dua rukun ini yang kita ambil oleh kaum musyrikin di masa lalu. Karena itu mereka yang tidak mengerti Islam, mereka menolak tasbihnya. Ketika Nabi berkata kepada mereka, kulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah pasti kalian beruntung. Maka apa jawaban mereka? Jawaban mereka disebutkan dalam Al-Quran. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, inna hadha lasyirkun billah. Mereka berkata, apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadah yang cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Mereka anggap aneh. Adakah Nabi Muhammad kena yang diibadah yang cuma satu? Cuma satu. Jadi mereka tahu bahwa Allah adalah yang Allah kaitan dengan ibadah. Kaitannya dengan apa? Ibadah. Ada perkumpulan Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha berkumpulan dan seterusnya. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang tidak mengakui. Pengakuan mereka sangat namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Mulai ilah sahabu masyarakat sahabu masyarakat mayakulu Allah. Kalau kamu bertanya kepada kaum musyrikin, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka semua menjawab Allah yang menciptakan. Ada pertanyaan di dalam Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya kepada kaum musyrikin berkaitan dengan rububiyah, menciptakan dan bumi, menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala perkara, pemilik langit yang tujuh, pemilik al-Arsy yang agung, yang di tangannya segala kekuasaan, yang melindungi, tidak dilindungi. Ini semuanya ada dalam Al-Quran, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin jawabannya semuanya. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Jelas. Mereka harus dipahami dari agama kaum musyrikin letak disyirikan mereka bukan di dalam masalah rububiyah. Syirikan mereka bukan di dalam masalah pengakuan atau di dalam mereka mengingkari Allah yang mencipta menghidupkan sebenarnya. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Diakui oleh kaum musyrikin di masa lalu. Tapi letak di sini kan mereka, mereka tidak mau ibadah itu hanya untuk Allah. Yang mereka inginkan bahwa ibadah itu juga boleh kepada selain Allah. Mereka boleh beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka boleh bertawassul, meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan mereka bagi perantara mereka dengan Allah. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk kesyirikan mereka dalam saja. Nanti orang Islam menjadi Islam dan kokoh seperti Islam. Dan mereka yang tadi hari kalau nak kandungan, sebab mereka semuanya paham kandungan dan benar. Ya, ada pun di mana ini orang sebagai orang Muslim, tapi tidak paham kandungan dari hari kalau. Kalau ini di mana ini mungkin lebih pandai dalam memahami. Ya, ya. Maka ini dari hal yang menyayangkan. Yang mendanya diperhatikan oleh setiap musuh. Baik, untuk menempatkan pembahasan ketika saya dari Allah itu punya kebisaan. Apa kebisaan ini? Tidak akan syarat dari Allah dari Allah. Iya. Kebisaan ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam satu kebisaan ini. Ilmun yakinun islamun wa sidukun kamar mahabbatin wa tawqiyyan wa kubulillah. Yang pertama disebut lain dari Allah adalah ilmu. Yang sepunya ilmu tentang makna dan bahagia. Itu tadi maknanya telah kita uraikan. Dan telah kita uraikan hukumnya. Yang sepunya ilmu tentang ilmu. Jadi kalau dia punya ilmu tentang mana lain lah hingga Allah tidak boleh dia jadi terhadap kandungannya. Namun yang mengucapkan lain lah hingga Allah dia tidak mengetahui mana. Harus dia paham apa mana. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dan ilmui lah. Bahwa Allah itu tidak ada yang berhak di balai kuali. La ilaha illallah. Jika Allah firman inna la syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan mereka dalam keadaan mengetahui yang punya ilmu tentang itu. Dan Rasulullah berkata man mata wa hum ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa Allah la ilaha illallah dia masuk surga. Arti la ilaha illallah ini dibalikkan dengan kata apa? Mengetahui maksudnya ilmu tentang mana ini. Baru dia masuk surga. Ya, maka ini syarat yang pertama. Harus punya ilmu tentang mana la ilaha illallah. Tak boleh jahil terhadap kandungan itu. Punya syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah. Dia harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Tak boleh ragu. Harus yakin. Tidak boleh ragu. Allah firman innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak bimbang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man laqita min wara'i hadha al-hakim yashhadu an la ilaha illallah mustaqiman biha qalbuhu wa bashirhu bil jannah." Kata Nabi kepada sebagian sahabat, siapa itu yang berjumpa di belakang tembok ini? Karena Nabi waktu itu berbicara di kalangan subuh dulu. Siapa yang berjumpa di belakang tembok ini? Dia bersaksi la ilaha illallah mustaqiman biha qalbuhu dalam keadaan hatinya itu yakin. Maka beri kabar gembira kepada yang masuk surga. Jadi disyaratkan kalau terdapat keyakinan di dalam hati. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari syarat lain dari Allah adalah dia ikhlas dalam mengucapkan. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak boleh ada dia di dalam. Tidak boleh ada niat di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh pula ada kesyirikan. Khalq Islam. Allah firman wa rasulukum illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Tidak ada yang diperintah kecuali agar supaya mereka berikhlas dari ibadah. Beribadah kepada Allah dengan berikhlas dan agama kepada harus ada keikhlasan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la juga. Jadi orang mengukur kenalian Allah dari Allah. Inilah orang yang tak masuk dan diharamkan masuk dalam neraka. Dan nanti kita ditanya oleh orang Mas'ad al-Nani di syafat dari Umar Qiyam. Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafat kepada hari kiamat? Maka dari berjawab, Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw nafsihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan dari jiwanya. Jadi syaratkan keikhlasan. Kemudian syarat yang keempat, syarat la ilaha illallah adalah sidq. Dia jujur dalam mengucapkan. Tidak boleh ada penistaan. Jujur dalam meyakini la ilaha illallah. Maksudnya diucapkan la ilaha illallah. Maksudnya itu pula yang diyakini. Oleh kejujuran. Adalah kejujuran. Nah, ada syarat yang berkata oleh kepada Muslim. Rasulullah SAW berkata, "Ma min ahadin yashhadu annahu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu idza qala fi qalbihi illa haramahu Allah wa haramahu." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul jujur dari hatinya. Hadirin syaratnya apa? Jujur dari hatinya. Kecuali Allah haramkan, ia masuk dalam neraka. Dan syaratkan di sini harus ada kejujuran dalam syarat. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ke apa sahaja yang kelima adalah yang diingat pada kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Cinta kepada kalimat ini. Cinta kepada siapa yang mempersaksikan ini. Pada kampung ini yang mempersaksikan ini. Ini kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaba. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang para manusia yang menjadikan tandingan-tandingan dengan Allah. Mereka cintai tandingannya sama dengan mereka mencintai Allah. Jadi sebutkan ini dari perbuatan kaum ini. Ada beberapa yang beriman kecintaan yang sangat besar kepada Allah. Ya. Maka harusnya dia cinta kepada kandungan dan dalam Allah. Ini syarat yang kepada Allah. Syarat yang kepada Allah. Syarat yang kepada dan syarat lain dari Allah. Ada yang menerima kalimat la ilaha illallah. Menerima tidak menolak. Menerima dengan lisannya, menerima dengan hatinya, anggota tubuhnya menunjukkan penerimaan. Sebab dia melaksanakan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Itu penerimaan. Tanpa penerimaan pada dirinya. Tidak boleh ada penolakan. Tidak boleh menolak. Hatinya dengan lisannya maupun dengan perbuatannya harus ada penerimaan. Harus ada penerimaan. Nah itulah diterangkan tentang sifat kaum muslimin. Inna mukar tidak kita lakukan la ilaha illallah. Dia sudah dibunuh. Kaum muslimin itu kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, maka mereka bersombong. Mereka tidak menerima dan membangkang. Berbeda dengan kaum mukmin, mereka mengucapkan la ilaha illallah, dia menerima. Kemudian syarat yang ketujuh, dari syarat la ilaha illallah adalah dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Terikat dengan kandungannya, dengan makna dan konsekuensinya. Dia terikat, tidak boleh dia tinggalkan sama sekali. Tidak boleh dia tinggalkan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat keislaman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Siapa yang paling baik agamanya? Maksudnya di sini ayat, tidak ada yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia adalah orang yang muhsin, orang yang selalu berada dalam ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuh syarat. Dan syarat la ilaha illallah. Mungkin ulama dalam masyarakat itu sahabat. Dia katakan bahwa syarat yang pertama itu dia harus kafir dan segala yang diibadahi kecuali Allah. Ini syarat yang pertama, ibadahannya yang bagus. Ya. Ini syarat yang pertama. Dan telah dimaklumi syarat ini dari ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan tauhid tauhid ibu ibu ibu billah apa istan terdekat apa istan terdekat ibu ibu ibu siapa yang kata kepada tauhid tauhid itu terdekat menjelaskan yang terjadi di buku segala yang dibaca ini kan dari Allah siapa yang kata kepada tauhid dan beriman kepada Allah maka sungguh dia dalam surga dengan ibu ibu ibu Tani yang kuat ini kalimat dari dahil Allah dalam sejumlah penafsiran ahli tafsir. Lalu kita malah tidak mungkin terputus. Jadi ini berapa syarat? 7 syarat ada yang menentang. Dan semuanya bagus. Yang tidak menurut yang syarat terlambat ini mereka akan sudah tertandung di dalam 7 syarat yang disebutkan. Ya. Kalau ingin menghubungkan dan mengingat 7 syarat ini, biasanya di namanya ulama-ulama kita terlibat dalam bin Syai yang mudah dihafal ilmu yakin ilmu islam semua hidup kabar mahabbat ilmu tiqiyah ilmu kubulillah wazidah tamiru hama huwa kufar min kalima jiwa ilahi min asyia ikhwan kulina itu bin Syai ini sehingga mudah untuk dihafal kalau itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Selamat, mungkin hari ini hari besok lusa sudah lupa. Tapi kalau apa bincang ini, syarat yang ini, mahakati wal iqiyadi ketika wal ukuri lahan dan menerima sudah itu syaratnya kemudian kita berikan wazidah ta'liruha wakulat kufra'u sun kadirah dan ditambah syarat yang terdapat yaitu kamu kafir terhadap siwa kita di dalam adiyah ikan kulina terhadap segala hal yang diibadati selain Allah subhanahu wa ta'ala ini mudah, ini banyak dalam apa namanya bentuk-bentuk dari ilmu jadi tidak dalam bentuk-bentuk syair yang dari akal. Baik selesai ya syarat jinamat menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya akan membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan makna tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Tetapi wa tafsiruha dari wa'udhiruha qawlu ta'ala dan tafsir syahadat la ilaha illallah yang menjelaskan menerangkan mana la ilaha illallah itu secara sempurna itu adalah firman Allah Ta'ala wa idh ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma tad'un illa alladhi fatarani fainahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika Nabi Ibrahim mencatat kepada ayah dan kepada kaumnya. Ingatnya bahwa Nabi Ibrahim mengatakan apa? Tanpa kaumnya. Karena itu perkataan dia dalam kaumnya disebutkan dalam banyak umat di dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi Ibrahim mencatat kepada ayah dan kaumnya, inna dibara'un imma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadah. Ini mana la ilaha harus ada berlepas diri adzabi menurutku ya semuanya itu berlepas diri dari apa yang kalian ibadah illa dari fatarani kecuali Allah yang mengadakan dan menciptakan aina mustayyidin kemudian yang akan memberi hidayah ini penekanan bahwa ibadah yang diberikan kepada siapa kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan wajahlah kalimatan bahagia dan sihati. Allah jadikan kalimat yang berwajib ini, kalimat tauhid ini sebagai kalimat yang besar yang harus terus berjalan di tengah keturunannya. Seluruh keturunan, seluruh nabi yang datang setelah Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya, benar. Nah, ini dijadikan sebagai kalimat yang besar di kalangan mereka. Yang hendaknya diikuti, hendaknya diikuti. Ya, menjadi panutan bagi kita semua. Baik. Maka ini ayat sekarang menunjukkan mana la ilaha illallah. Ayat yang kedua, diwakilkan ayat yang kedua yang menunjukkan mana la ilaha illallah. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kulli ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la ilaha illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi annana muslimun. Ayat yang kedua dari firman Allah ta'ala, kulli ahli alkitab, katakanlah wahai ahli alkitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan mereka ya semisalnya ta'ala kemarin ada kesini kata bila kalimat pada satu kalimat bahwa yang berbeda wa berbeda kalimat pertengahan kalimat keadilan antara kami yang jadi kalimat yang di dalam perselisihan antara waktu dan di dalam perselisihan di dalam buku-buku dalam kitab-kitab yang Allah turunkan tentang kalimat ini kita semuanya sama dalam kalimat ini. Apa kalimat itu? Anda tidak boleh bersama, tidak boleh juga beribadah kecuali hanya kepada apa? Ini kandungan apa? Kandungan tak ilah di sana. Walau bisa dengan bisa, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Tidak boleh mempersekutukan dengan sesuatu apa pun. Walau ada yang tidak tahu dan tahu, arba dan bismillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian dari lainnya sebagai arba dan sesembahan-sesembahan yang diibadahi sesuai kepada Allah. Ya. Orang yang kudi dan Nasrani, mereka taat pada pendirian dan hadis-hadisnya dalam menghalalkan dan mengharamkan. Sama saja seperti Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Walaupun tidak ada buku mereka dan menolakkan dan pendirian yang mengharamkan, mereka juga mengharamkan. Maka ini dianggap mereka telah membuat kesempatan-kesempatan yang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Sebelum umat Islam, keyakinan para nabi tidak ada seorang pun di antara manusia yang disembah, yang diibadahi. Ibadah itu semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tahu kalau Allah itu berkali, berkali dari hari ini, tidak mau menerimanya kalau berkata-kata selama umat Islam, isyadu bersaksikan. Anna muslimun, maka kami ini adalah kaum muslimun. Itu keyakinan kami sebagai umat Islam. Jadi, makin ayat yang lain, sekarang saya menafsirkan mana la ilaha illallah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya kepada Syekh Rahimahullah. Wadalil syahadat anna Muhammad Rasulullah. Sekarang dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa jadi kebawahan Muhammad adalah Rasulullah? Qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaykum ma 'anittum hafizun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Jadi Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Dia berasal dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian. Kalian mengetahui jasadnya, kalian mengetahui kejujurannya. Rasul itu bukan dari malaikat, bukan pula dari jin. Tapi dia manusia, orang yang kalian. Dari diri kalian. Azizun alaikum alaikum. Rasul ini merasa baik. Tatkala kalian itu apa? Kalian itu membangun. Nah ini dari kasih sayang Rasulullah kepada umat. Kalau dimukakan kita masih Islam, Rasul pasti berhadap. Ini menunjukkan kasih sayang dia. Habisun alaikum. Rasul ini sangat berteman dengan kalian. Yaitu Rasul ini sangat berteman dengan kalian dapat hidayah. Rasul ini sangat berteman dengan kalian itu dibebaskan dari api neraka. Bil mu'minina rahimur rahim. Dan Rasul ini terhadap kaum mukminin dia sangat mengasihi dan sangat cinta kepada mereka. Jadi ini dari yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan sekiranya ini makna. Karena Syekh akan menjelaskan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Allah yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Apa makna yang dapat menjelaskan dari syahadat? Ini sebenarnya yang terpenting bagi orang yang tidak mengetahui. Nah itu disini oleh Syekh diurikan. Tetapi wabah syahadat anna Muhammad Rasulullah, dan mana syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fi ma'amar wa tasdiquhu fi ma'akhbar wa ijtinabu ma anhu nahaa wa zajar wa an la ilaha illallah illa bima syara. Jadi mana syahadat Muhammad Rasulullah disebutkan ada empat ini. Empat mana? Empat konsekuensi yang harus ada di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau berbakti kepada Muhammad adalah Rasulullah, mana yang pertama dan konsekuensinya orang yang beriman dia taat kepada Rasulullah dalam segala urusannya. Yang kedua orang yang beriman kepada Rasulullah maka kewajibannya adalah taat kepada Rasul pada segala yang diurusannya. Jadi dalam Al-Quran pada 33 tempat pada Al-Quran dalam yang terlibat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di banyak tempat digandengkan perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman, "Maikin Rasulullah kepada Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, itu artinya dia telah taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Rasulullah ini adalah hal yang ditekankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dan konsekuensi mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan maknanya pasti berhenti maafkan. Kita harus memberatkan Rasulullah. Ada segala yang diberikan. Jika Rasulullah memberikan dan perkara yang dari beliau memberikan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, umat-umat yang telah lalu, beliau memberikan tentang kejadian yang terdapat pada hari kiamat, beliau berikan tentang alam kubur, tentang para rasul, tentang surga dan neraka. Maka bagi orang yang mempersaksikan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, yang wajib membenarkan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah disifatkan dalam Al-Quran, wama yadhibu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsu. Yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Ya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, wajib tidak memahamu nama wajah. Saya mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia wajib meninggalkan segala yang dilarang dan dicela Rasulullah. Apa yang dilarang? Dan Nabi menghadir dan berkata tersebut dia mencelanya, tidak boleh kita mendekatinya. Jelas ya. Ini larangan yang berlaku dari Rasulullah. Kalau dia memang betul bersaksi wajah Muhammad dari Rasulullah, maka dia pasti akan meninggalkan apa yang dilarang. Allah berfirman, wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, terima saja. Tapi bila ada Rasul, hendaknya kalian berhenti dari dia. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum." Kata beliau, kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu. Kalau aku memerintah kalian dengan sebuah perintah, maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini apa? Bagian dari persaksian orang Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah kecuali dibangun di atas syariatnya. Ini ketentuan yang keempat ini sama dengan tiga sebelumnya, dasar pokok di dalam ibadah. hanya diterangkan oleh banyak dari akal di dalam ibadat. Ini kita berikan kaitan. Akal dalam ibadat adalah haram orang melakukan ibadat. Jadi kalau kita akal di ibadat haram melakukan ibadat. Kalau misalnya dia lakukan ibadat kemudian akalnya dia tidak lakukan. Ya, itu akal. Kita akan dalam ibadah haram kalau melakukan yang sedikit mulai kalau ada syariat dan tuntunan dari Rasulullah Tuhan. Jadi pada syariat dan Al-Quran ada tuntunan dari Rasulullah menjelaskan dari baru ibadah Tuhan. Kalau tidak ada syariat dan tuntunan dari Rasulullah maka itu ibadah dari haram bukan syariat yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita telah bersaksi dan Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Kalau dia adalah Rasul, tak boleh kita melakukan ibadah sebab dia mengantar Rasul. Agama ini diturunkan melalui perantara siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu agama kita ada ketentuan yang syariat. Agama ini bukan ada istiadat, bukan kebiasaan di masyarakat, bukan inspirasi, bukan pula hebat khusus untuk saya. Tapi agama ini semuanya adalah ketentuan dari syariat. Harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ini diterangkan indah oleh Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, minallah al-irsal wa ala rasulil balagh wa alim at-taslim. Kata Az-Zuhri, agama itu datang dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah tunduk dan menerima. Tunduk dan menerima. Bukan kewajiban kita membuat aturan, membuat tuntunan, tidak. Manusia ini terlalu lemah. Kalau dia dibebani untuk memikirkan jalan hidupnya, maka pasti akan terjadi kekacauan. Allah maha bijaksana. Jalan hidup tuntunan agama sudah diatur sedemikian rupa sempurna. Tidak yang mengatasi ini, enak sekali. Tidak dibebani dia memikirkan tuntunan. Tapi dia hanya dibebani untuk mengikuti jalan. Mengikuti jalan, jadi masalah hati dimudahkan. Kekuatan-kekuatan yang dimudahkan. Menurut banyak orang, apa namanya mempersulit perkara tersebut. Selanjutnya juga ya, pembahasan tentang Baris Syahadat, La Ilaha Illallah Baris Syahadat, Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu dimulakan dari ya. Tentang salat dan zakat. Karena yang dia terangkan jika ada mana tauhid, maka dia terangkan juga tentang tafsir tauhid. Kata beliau dari salat dan zakat wa tafsir tauhid, Allah wa ma kunu illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hudafa wa yaqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Kata beliau dan dari salat dan zakat serta tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kunu illa liya'budullah. Jadi perhatikan ayatnya, kita semua menghafalkan. Kita semua hafal ayat ini. Tadi perhatikan kandungannya. Wa ma kunu tidak ada yang diterima. Dibandingkan bahwa agama itu semuanya dibangun di atas sendiri. Bukan pemikiran sendiri, bukan kebiasaan bahwa ada kesetiaan seperti yang saya katakan. Semuanya dibangun di atas sendiri. Jadi dari Al-Quran kebaikan itu Allah. Wa kunu illa liya'budullah. Tidak ada yang diterima kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahu ad-din dengan mengikhlaskan agama hanya untuk ini tafsir tauhid. Jelas ya? Tafsir tauhid, tafsir tadi mana lagi nanti sama. Kemudian mau yukimu sholat. Mereka menjadikan sholat, mau yukimu jatah, mengeluarkan jatah. Setelah menyebutkan tafsir tauhid, sholat dan jatah, gaya ayat dikatakan, wadah tidak dihidul al-jimah. Ini tidak ada yang lurus. Jadi agama ini seluruh. Jelas ya? Itu semuanya dianggap agama. Kemudian yang kedua dari manusia, Allah Ta'ala, ada kendali tentang puasa, adalah firman Allah Ta'ala yang terhina adalah kutiba alaih manusia, maksabat kutiba alaih nabi dan kubadikum dan lakum tetapun. Mereka orang yang terhina, mereka diwakilkan kerja untuk puasa, tetapi mana mereka diwakilkan kerja untuk kalian, supaya kalian bertakwa. Itulah dari puasa. Karena tadi hari, kata puasa dari manusia, Allah Ta'ala dan dari tentang hadis dari firman Allah Ta'ala وبالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن تبع غير الله قريبا من العالمين. هل تتعلم يا ربي رحمه الله تعالى ان بيت الله مرحله مرشد على الواجب ان تتعلم عليك كل مقولات ان حج من استطاع اليه سبيلا bagi siapa yang punya kemampuan untuk kesana. Waman kata dan kata kemampuan di sini dua hal ya, kemampuan dari sisi harta dan kemampuan dari sisi fisik. Dari sisi fisik iya, kemampuan ditambah kemampuan yang ketiga, kemampuan dari sisi dia memiliki mahram. Waman kata kainan tahu kainan al-adhu, siapa yang kafir maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha cukup, tidak perlu kepada alam semesta ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Kita perlu kain Allah seperti itu tadi. Maka yang kaya, sesungguhnya Allah tidak perlu pada kaya. Walau yang tahu ibadah ini semua. Dan Allah tidak pernah bina kekira itu sama ini. Maka yang tersyukur, ya Allah tidak perlu. Kalau kalian bersyukur, Allah bina kepada kaya. Tentang tingkatan yang pertama yaitu tentang Islam. Jadi Islam ini apapun dia sudah diperhatikan dengan dari-dari karena Syekh mampu menjelaskan tingkatan yang berlaku tapi yang akan mengatakan Al-Martabat Al-Khali Al-Martabat Al-Khali tingkatan yang berlaku Al-Iman. Tingkatan yang berlaku adalah tingkatan Iman. Kataku wakuan diperlukan sebelumnya dan iman itu diperlukan tapi bahasa bahasa kita angkat itu kan sembilan diperlukan kalau kata dia orang dari 70 arti 73 sampai 79 syukur cabang syukur cabangnya cabang iya Allah Alhamdulillah Allah Allah yang paling tingginya dari cabang keimanan adalah La Ilaha Illallah Wa Adzana Ima Sabit Adha Ali Farid. Yang paling rendahnya yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan Wa Hayat Syubhat Ibn Iman dan rasa malu kepada bagian dari keimanan. Ini sebenarnya kalimat ini oleh Syekh dikutip dari hadis. Ini bahasakan dari hadis. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syubhan." Fa'ala qul la ilaha illallah wa inna ilaha illallah min tariq wal haya syubhan min al-iman. Tetapi iman itu 73 sampai 79 cara. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini hari ini menjelaskan tentang iman itu. Menjelaskan pokok-pokok yang berkaitan dengan iman. Diterangkan di dalamnya di sini iman. Bahwa iman itu terangkai dari ucapan keyakinan dan perbuatan. Keyakinan dan perbuatan. Dan kata iman ini sama dengan kata Islam. Dia punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan penggunaan khusus. Ini penggunaan khusus. Kalau penggunaan umum ya iman. Itu didefinisikan oleh para ulama bahwa iman secara bahasa adalah al-iqrar, pengakuan yang terdapat di dalamnya penggunaan. Terdapat di dalam mana? Pembenar. Jika dia beriman, artinya diakui dia benar. Secara bahasa. Secara istilah, iman itu adalah apa yang berlaku dari keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan amalan di dalam anggota tubuh. Pertama dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Ini semua pokok dalam keimanan. Jadi iman ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan, ada yang merupakan keyakinan. Kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau ini masih iman, maka iman itu mencakup seluruh agama. Kemudian bisa katakan ada mau iman itu punya mana? Hah? Punya mana umum? Punya mana umum? Karena itu dibahas apa perbedaan antara Islam dan iman. Jelas ya? Kalau disebutkan kata Islam sendiri, kata iman sendiri, berbeda tempat disebutkannya, maka ini maknanya sama. Sebab dua-duanya sama maknanya di mana mana, di mana umur. Tapi kalau disebutkan secara bersama, maka Islam itu dengan mana khususnya dan iman dengan mana khususnya. Ya, seperti akan datang Islam dari Jibril, Nabi ditanya dulu tentang Islam, Nabi ditanya lagi tentang iman. Maka ini penyebutan pertama sama. Maka Nabi mau bilangkan ke Allah. Jelas ya? Dan begitu disebutkan Islam satu perkat, maka itu juga adalah mana buat mana iman. Seperti Nabi berkata Muslim, dan kali orang Muslim dan bisa dibuat. Salah Muslim adalah siapa yang kau Muslim selamat dan berpisah datang. Ini disebut dengan mana Islam. Tidak berlaku kaum muslimin ini dari bagian keimanan. Bagian dari apa? Keimanan diterangkan di ayat-ayat lain. Karena itu, Islam dan iman itu punya makna yang sama. Kalau penuntutan di barat, tidak bersama. Kalau disebutkan secara bersama, maka maknanya apa? Berbeda. Islam punya makna khusus, iman punya makna khusus. Baik, di sini, Syekh memulai kami itu makna penuh dari Islam itu. Ini apa dari iman itu? Kalau iman itu mempunyai 73 cabang dan 79 cabang. Baik, yang paling tingginya dalam ucapan lainnya, ini mana umum sebenarnya, mana khususnya, dari mana iman yang khusus yaitu apa? Keyakinan yang ada dalam hati disertai dengan alam bahwa yang membenarkan. Karena itu biasanya kalau ini ada apa itu iman, ditafsirkan dengan rukun iman yang berapa? Berapa rukun iman? Makanya apa itu iman di dalam khusus? Itu dia beriman. Dalam hati ada yang beriman kepada para malaikat kita, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang lain dari itu. Ini keimanan saya dalam hati. Tapi harus ada dari amalan tubuh yang membenarkan keimanan. Apa? Dalam hati. Kalau saya beriman, artinya pernah sama. Tidak pernah ikut bersama kaum muslimin. Tidak ada amalan di Islam yang dilakukan. Ini benar keimanan. Ini kita menunjukkan benar keimanan. Kalau tidak ada Islam, ya syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi kalau tidak ada Islam, ya punya keyakinan. Itu satu di rumah tadi kita bermanfaat sama anak. Maka harus disertai dengan apa? Keyakinan Islam. Amalan tauhid disertai dengan keyakinan dalam hati yang membenarkan tauhid. Kalau iman sebaliknya, amalan tauhid disertai dengan amalan tauhid yang membenarkan keyakinan. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan antara iman dan Islam. Kemudian dalam lanjutannya, kata penulis rahimahullah Allah, iman itu 73-79 cabang. Banyak cabangnya keiman. Apa yang paling tingginya kaum yang tidak ada cabang? Jadi, langkah ya, kalau iman itu ada yang tidak ada cabang. Wadidah di mana sebetulnya ada cabang. Paling tingginya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Diperbuat. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Diperbuat. Wal hayat itu bagian dari iman. Dan kata malam itu adalah bagian dari iman. Rasa malam itu apa nama? Berkaitan dengan apa rasa malam itu? Berkaitan dengan hati. Rasa malam itu berkaitan dengan hati. Dia punya rasa malam dalam hatinya, tetap di tubuhnya. Tanpa pada gerak jenisnya, mungkin tanpa pada perubahan warna wajahnya. Dan semisal dengan itu. Ini kerana ada rasa malu di dalam hati. Kalau tidak ada rasa malu dalam hatinya, tidak mungkin apa? Ada perubahan dalam hati. Baik, jadi rasa malu ini adalah dari amalan. Nah, ini kita katakan dari buah iman, ucapan dengan lisan, amalan dengan sobat tersebut, keyakinan di mana? Di dalam hati. Baik, kemudian dalam penulis warga yang disini, rukun iman itu ada berapa? Ada enam. Antum mina bintari wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwa bintari wa tu'mina bin qadari khairihi wa syarihi. Ini rukun iman. pertama beriman kepada Allah. Iman kepada Allah berkaitan dengan empat hal. Beriman akan adanya Allah pertama. Yang kedua beriman akan rububi Allah. Artinya beriman akan rububi Allah. Kita yakin bahwa Allah satu-satunya mencipta, menghidupkan, memperrezeki, mengatur perkara dan kekuatan segala sesuatu. Iman dan rububi Allah. Kemudian yang ketiga dan terakhir iman kepada Allah, kita mengimani uluhiyahnya. Allah, dia Allah satu-satunya yang berhak ibadah. Kemudian yang keempat dan iman kepada Allah, iman terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya. Allah ditetapkan, memiliki nama-nama dan sifatnya dengan sifat-sifat yang berasal dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Kemudian beriman kepada para wanita. Beriman kepada para wanita. Ini mencatat, kita imani atau wujud para wanita. Adanya para wanita, mereka makhluk dicipta dari cahaya, hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat pada apa yang Allah perintah, dan selalu melaksanakan segala perintah. Dan mereka itu punya nama-nama, tapi siapa yang diterangkan namanya? Ya, dan selainnya dari para malaikat yang disebut namanya, dan malaikat itu diberi tugas Tuhan. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang mencabut nyawa, ada yang mengatur rezeki, ada yang mengatur apa, ada yang mencatat takdir di kulitimu, dan selainnya dari apa tugas Tuhan para malaikat. Kemudian keimanan kepada kitab-kitab ini tadi. Keimanan kepada kitab-kitab, saya yakin bahwa kitab-kitab itu datangnya dari Allah. Diturunkan dari sisi Allah dari langit. Diturunkan kepada para nabi. Di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada kita. Para Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Dan di surat Al-Hijmah disebutkan di suhuf Ibrahim wa Musa, dalam lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim punya lembaran-lembaran kita dan lembaran Nabi Musa. Ini mungkin saja kita Taurat dan mungkin dia lembaran lain. Tapi ini kita ketahui dari kita. Kita imani semuanya dari sisi Allah, kita imani secara global. Dan khusus kita umat Islam, kita beriman kepada Al-Quran. Dan kita imani bahwa Al-Quran ini sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran adalah menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Jadi keimanan khusus yang wajib kita imani. Dan dari keimanan kepada kita, kita wajib untuk kembali berhukum kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian hukum yang keempat, beriman kepada para rasul. Kita imani bahwa mereka adalah rasul yang diutus dari sisi Allah. Manusia biasa sama dengan kita, namun manusia biasa hamba-hamba Allah itu beribadah kepada Allah, namun mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai rasul perantara antara manusia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kepada para rasul kita imani akan tugas dari para nabi dan rasul itu, kita imani kepada seluruh, kita beriman secara global kepada seluruh nabi dan rasul. Kafir kepada para rasul itu artinya kafir kepada seluruh nabi Allah. Jelas ya. Kalau misalnya ada orang Islam yang kafir kepada Nabi Isa, begitu artinya dia telah kafir kepada Nabi Muhammad dan kafir kepada seluruh para rasul. Jelas ya. Jadi keyakinan ya, dimaklum di dalam Islam. Tapi kesulitan umat Islam sekarang ada tidak mengerti yang kafir. Mari waktu hidup-hidup masalah kafir. Kafir yang dibikin karikatur Nabi. Ada dari tempat Islam yang barat dibikin karikaturnya Nabi Isa. Ini itu kekafiran yang balas dengan apa? Kekafiran itu. Bagi umat Islam seluruh Nabi dan Rasul itu sama. Dan umat seperti ini ada di umat Rasul. Kita tidak membedakan siapapun dari Rasul. Semuanya berputusan sama. Kita iman. Tapi secara khusus kita umat Islam, kita wajib beriman kepada Nabi kita dan Muhammad. Kita wajib beriman kepada Rasul terakhir, Nabi yang terakhir. Siapa yang beriman kepada Nabi kita, Nabi Musa, Nabi sebelumnya? Kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, bersama saja dia kafir kepada Rasul sebelumnya. Dan Nabi telah menyatakan, La yasma'u fihi yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma la yusmi'u bima yahudiyyun, illa kalimatan. Tidak ada orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, kudus. Lalu dia tidak masuk dalam Islam kecuali melepaskan tubuh di dalam Islam. Baik, ini kita berdoa iman kepada para orang. Kemudian yang kedua dan rukun iman, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah Taala yaitu keimanan akan apa yang telah kematian. Karena seorang mati urutannya apa? Pertama dan keimanan kepada Allah, keimanan kepada alam kubur. Sebab kubur ini kata Nabi kami walaupun jadi awal pertinggalan negeri akhir. Kemudian keyakinan mengimani akan hari kebangkitan, ada masyarakat, adanya syafaat, adanya teladan, adanya timbangan, adanya pembagian kitab sifat kita, kemudian adanya risal, kemudian adanya jembatan, adanya sorga, adanya neraka. Ini semuanya dari rangkaian-rangkaian keimanan kepada Allah. Kita mengimani kita tersebut, mengimani kita mana. Kemudian keimanan yang terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir itu adalah kita iman bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan kepada takdir ada empat hal pokok yang harus kita lihat. Yang pertama kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahui. Kemudian yang kedua kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketiga, meyakini kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya saja. Kemudian yang keempat kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya. Ini empat pokok dari keimanan kepada takdir yang wajib diimani. Jadi ini setiap dari rukun iman itu sebenarnya perlu pembahasan juga. Perlu pembahasan yang luas dari rukun yang mengukur kita yang lainnya. Kita di sini di posisi apa namanya yang mengikuti alur penulis beliau menerangkan dasar-dasar dan pokok-pokok. Baik, jadi sebenarnya pembahasan rukun iman dan benar. Mengikutannya secara global, karena ini akan menggunakan dalil dari ini. Tetapi wadzalimu ala ayat kitabnya tercinta Allah Ta'ala. Dalil tentang rukun iman yang benar ini adalah firman Allah Ta'ala Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukanlah dari kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur berhormat. Tapi merupakan kebaikan itu adalah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Ini lima ya. Ya, memang disebutkan bersama dalam Al-Quran cuma lima rukun. Antara takdir itu ayat-ayat khusus menjelaskan. Nah itu syekh membawakan dalil khusus untuk takdir. Tapi rohnya, wadari dari sana itu Allah Ta'ala. Adapun dalil tentang keimanan kepada takdir adalah firman Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan takdir. Baik, selesai di sini tingkatan hukuman. Ini sudah berikutnya. Kita selesai dulu tingkatan hukuman. Tingkatan hukuman yang harus kita lakukan nanti ada di sini dan kembali. Yang sekitar ya. Baik, untuk sementara saya sebutkan dulu di sini. Nanti selalu di sisi berikutnya. Kalau saya doa untuk saya jawab, kita juga pertanyaan yang berkaitan dengan bimbingan. Nanti yang berkaitan dengan pembahasan aja berbeda. Sebenarnya seharusnya waktunya sih nanti mau pertanyaan yang ada untuk waktu ini acara di musim apa dan waktu yang berkaitan dengan sementara sejujurnya berdiri, kemudian berdiri, sehingga berdiri, sehingga berdiri, sehingga berdiri, sehingga berdiri, sehingga berdiri,